Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa fil hadithi anna al-a'mala min al-iman. Lian al-mahabba amalul qalbi. Dalam hadis kita dapati faedah bahwa amalan-amalan termasuk iman. Karena mencintai juga amalan, yaitu amalan hati. Wafihi wafihi, maknanya faedah. Padanya ada faedah, padanya ada faedah. Apa di antara faedahnya dari hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Di antara faedahnya bahwa amalan termasuk iman. Bantahan terhadap murji'ah. Karena murji'ah menganggap amalan tidak termasuk iman. Kita katakan amalan termasuk iman. Mana dalilnya? Ini diantaranya. Karena Nabi menyatakan tidak beriman sampai dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada bapaknya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Berarti yang namanya iman adalah mencintai Rasul. Atau di dalam iman ada mencintai Rasul. Dan mencintai Rasul termasuk iman. Sedangkan mencintai adalah amalan. Amalan hati. Berarti amalan termasuk iman. Alhamdulillah. Wafihi. Faedah berikutnya. Anna mahabbatar Rasul wajibah. Bahwa cinta kepada Rasul wajib hukumnya. Karena kalau tidak, kata Nabi, tidak beriman sampai dia mencintai. Berarti harus mencintai. Tabi'atun li mahabbatillahi lazimatun laha. Karena cinta Rasul itu adalah mengikuti cinta pada Allah. Siapa yang cinta pada Allah harus mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Allah mesti dia harus mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak mencintai Rasul berarti tidak mencintai Allah. Ini makna tabi'atun li mahabbatillah. Mengikuti kecintaan Allah. Lazimatun laha. Dan merupakan konsekuensinya. Merupakan konsekuensinya. Konsekuensi cinta pada Allah adalah cinta Rasul. Itu konsekuensi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha mahabbatun wa li ajli lillahi wa li ajli. Karena cinta pada Rasul adalah cinta untuk Allah dan cinta karena Allah. Karena Rasul utusan Allah, maka kita cinta beliau. Karena Rasul dicintai oleh Allah, maka kita pun harus cinta pada Rasul. Ini cinta karena Allah dan cinta untuk Allah. Tazidu biziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min. Watanqusu binaqsiha. Akan bertambah sesuai dengan bertambahnya kecintaan seseorang pada Allah. Semakin cinta pada Allah, semakin cinta pula pada Rasul. Akan bertambah cinta kepada beliau dengan bertambahnya cinta kepada Allah di hati seorang mukmin. Sebaliknya, watanqusu akan berkurang pula bersama berkurangnya cinta pada Allah. Binaqsiha, hanya kembali kepada cinta pada Allah. Akan berkurang cinta pada Rasul sesuai dengan berkurangnya cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allahnya kurang, maka niscaya cinta kepada Rasulnya juga akan ikut berkurang. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlihi. Maka siapa yang cinta kepada Allah, maka mesti dia akan cinta segala apa yang di jalan Allah. Fillah, di jalan Allah. Pasti akan cinta jihad. Pasti akan cinta salat. Pasti akan cinta puasa. Pasti akan cinta Rasul. Pasti akan cinta para sahabat. Pasti akan cinta orang-orang soleh. Pasti akan cinta pada ahli sunnah. Pasti akan cinta pada ahli tauhid. Pasti akan cinta pada orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna cinta fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amal shalih, dan pasti akan cinta pula, yuhibbul imana wal 'amal shalih, pasti akan cinta pula karena Allah li ajlih, dan akan cinta keimanan, akan cinta amal saleh. Wa hadhil mahabbatu laisa fiha syai'un min syawa'ibis syirki, dan kecintaan yang seperti ini tidak ada sedikit pun kotoran kesyirikan-kesyirikan. Tidak ada sedikit pun kotoran-kotoran syirik. Karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta pula kepada Rasul, kemudian cinta pula kepada mukmin, apakah dengan cinta pada Rasul mengurangi cintanya pada Allah? Tidak. Bahkan berbanding lurus. Semakin cinta pada Rasul berarti semakin cinta pada Allah. Dengan cinta pada orang beriman juga sama. Cintanya kepada orang mukmin karena cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum yang namanya cinta fillahi. Sekarang yang kedua, kalau cinta kepada Allah, maka dalam rangka cinta pada Allah harus cinta pula pada Rasul. Dalam rangka cinta pada Rasul harus cinta pula kepada orang beriman. Dalam rangka cintanya pada Allah, kita juga harus cinta pada orang yang dicintai oleh Allah. Apa itu namanya? Cinta li ajlihi, karena Allah. Kenapa cinta Rasul? Karena cinta Allah SWT. Karena Rasul dicintai oleh Allah, maka kita pun cinta. Karena orang beriman dicintai oleh Allah, maka kita pun cinta. Karena para sahabat dipuji oleh Allah, maka kita pun cinta. Ini li ajlihi, juga tidak mengurangi. Sekarang cinta kepada Allah, katanya, kemudian dia cinta pula kepada Rasul dengan ghuluwun. Apa makna ghulu? Melampaui batas sampai menyembahnya. Seperti pada Isa. Seperti pada Uzair. Ini barakallahu fikum namanya cinta ma'allah. Cinta bersama cinta pada Allah. Yang ini baru mengurangi dan merusak iman. Berarti cinta fillah tidak mengurangi iman dan tidak ada kotoran syirik. Cinta karena Allah tidak mengurangi iman dan tidak merusak, juga tidak ada kotoran syirik. Tapi kalau cinta ma'allah, cinta bersama cinta pada Allah, cinta pula pada yang lain. Dengan cinta yang sama, yaitu cinta ibadah. Seperti berdoa pada Rasul, berdoa pada Nabi Isa, berdoa pada Nabi Uzair. Menyembah Nabi. Maka saat itu namanya mencintai ma'allah. Ini yang dikatakan syirik atau merusak iman. Bahkan bisa jadi menghilangkan iman. Maka bedakan antara mahabbah fillah wa mahabbah li ajlillah wa mahabbah ma'allah. Yang jelek adalah mahabbah ma'allah. Kembali kepada kitab. Kali'timadi alaihi wa raja'ihi fi husuli marhubin minhu au daf'i marhubin. Yang merusak, yang dikotori dengan kesyirikan, yang merupakan cinta bersama Allah, Itu adalah i'timad alaihi, bersandar kepada yang dicintainya, roja'i, berharap kepadanya untuk mendapatkan apa yang diharapkannya atau menolak apa yang ditakutkannya. Fama kana fi hadzalik, kalau ada yang demikian namanya cinta ma'allah. Famahabbatun ma'allah. Famahabbatun ma'allah. Fiha minat ta'alluqi ala ghairih. Karena padanya ada bergantung pada selain Allah. Bergantung pada Allah juga, bergantung pada selain Allah juga. Berdoa pada Allah juga, berdoa pada selain Allah juga. Itu cinta bersama cintanya pada Allah. Waragbah ilaih, ada harapan-harapan pada selain Allah. Min dunillah, dari selain Allah. Itu baru merusak. Berarti bagannya seperti ini. Cinta di jalan Allah adalah konsekuensi cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada orang beriman. Li ajli adalah karena cinta pada Allah, otomatis dia harus cinta pula pada Rasul. Otomatis dia harus cinta pula pada orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau cinta yang menandingi cinta kepada Allah, itu namanya mahabbah ma'ahu. Fabihada yasulut tamyiz bainal mahabbah fillah wa li ajlih. Dari sini terlihatlah perbedaan antara mahabbah fillah wa li ajlih, antara cinta karena Allah dan cinta untuk Allah. Allati hiya min kamalit tauhid, yang itu adalah merupakan kesempurnaan tauhid. Ada satu lagi yang belum ditulis. Dituliskan fillah dan li ajlillah, di jalan Allah dan karena Allah. Ada satu lagi, untuk Allah. Mahabbah lillahi. Lillahi. Apa itu? Kita mencintai Rasul untuk Allah supaya dapat pahala. Saya cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah supaya Allah cinta pada kita. Itu untuk Allah namanya. Itu juga tidak mengurangi iman, bahkan menyempurnakan iman. Cintailah manusia untuk Allah, karena Allah. Cintailah orang-orang saleh karena Allah. Cintailah ahli sunnah karena Allah. Cintailah orang-orang yang bertauhid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allati hiya min kamalit tauhid, yang itu merupakan kesempurnaan tauhid. Bedakan bainal mahabbati ma'allah, bedakan dengan kecintaan bersama Allah. Allati hiya mahabbatul andadi min dunillah, yaitu mencintai sesuatu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allak biqulubil musyrikin minal ilahiyah lima yata'allak biqulubil musyrikin, karena keterkaitan hati-hati kaum musyrikin dengan ketuhanan benda-benda tadi. Allati la tajuzu illa lillah, yang tidak boleh kecuali untuk Allah. Wahdahu la syarikalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ini dalil berikutnya. Aktafi biatul qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.